Kita hari ini mohon maaf kalau ada kemaksiatan, memvonis, menghakimi tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Maka ketika saya diundang salah satu televisi di Jakarta, saya dihakimi sama kiai-kiai itu, sama syekh-syekh itu. Pengajian kamu di dunia malam itu memalukan, itu menistakan agama. Ngaji sholat kok bersama mbak-mbak yang berpakaian seksi. Waktu itu saya jawab, mohon maaf kiai, kalau yang saya lakukan dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Tadinya saya gak mau Pak Sekda, 5 tahun yang lalu saya sudah banyak diundang televisi Jakarta, saya gak mau. Sampai mbak-mbak PSK tanya sama saya, kenapa abang gak mau datang ke Jakarta ke televisi? Waktu itu saya jawab, Allah menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Jadi saya biasa, orang mabuk, saya temani, saya ajak sholat, ayo kamu sholat. Saya dimarah sama orang-orang Jogja. Orang mabuk kok diajak sholat, bukankah kamu tahu orang mabuk sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari? Goblok kamu. Saya jawab, diterima enggak urusanmu, tapi urusan Tuhanku. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para habaib, para syarifah, para kiai, ibu-ibu nyai, takmir masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Sekda, berikut jajaran Forkompinda, anggota DPR RI sampai DPRD, beserta ibu tentunya. Ibu jangan sampai lupa disebut, karena bagaimanapun juga kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Ibu-ibu langsung bersiap-siap pulang. Hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka Harlah Nahdlatul Ulama ke-94 sekaligus Haul Gusdur yang ke-10, rahimakumullah. Beli jambu di tengah kota, saya datang ke tanah bumbu dengan membawa cinta. Pak Sekda tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Kayaknya mic-nya enak yang tadi, Mas. Kok kamu ngatur-ngatur sih? Cek. Satu. Saya bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Ini hari ke-12 saya meninggalkan Jogja. Saya sudah berangkat dari tanggal 25 Januari. Pertama yang saya kunjungi kota Tainan di Taiwan. Ada tabligh akbar bersama TKI di Tainan. Langsung lanjut ke Hong Kong. Pas rame-ramenya isu virus corona. Dan ternyata begitu saya masuk masjid ini juga banyak corona. Komunitas rondo mempesona. Saya lanjutkan perjalanan dakwah saya Jakarta, kemudian lanjut Pandeglang Cilegon. Sebelum saya berangkat ke Kalimantan, saya singgah di Tegal dan Pekalongan bersama Habib Lutfi. Masuk ke Kalimantan pertama di Pangkalan Bun. Dua hari di sana, kemudian kemarin pagi mendarat di Batu Licin. Dan ini titik ketiga di Batu Licin. Dan yang paling berkesan adalah semalam, Pak Sekda, warga Jenengan luar biasa, puluhan ribu orang jadi satu di lapangan walaupun habis hujan. Itu sudah bisa menjadi tolak ukur betapa kemudian Tanah Bumbu ini warganya cinta Allah dan Rasulnya. Maka ibu bapak rahimakumullah, di kesempatan yang baik ini saya teringat selesai sholat Jumat pertama kali saya menemani saudara Deddy Corbuzier Jumatan pertama kali. Beliau saya pimpin syahadat tanggal 21 Juni 2019. Kenal sama saya 8 bulan sebelumnya. Seminggu setelah itu saya ajak sholat Jumat di Bintaro. Setelah sebelumnya sholat pertama kali di rumahnya Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita. Itu ceritanya unik. Jam 12:30 dia masuk Islam, jam 3 saya terbang ke Jakarta untuk sowan beliau. 20 menit atau 30 menit menjelang rumahnya Kiai Ma'ruf, ajudan pas pampres telepon sama saya, "Gus, Pak Kiai Ma'ruf berkenan ngimami sholat maghrib bersama Gus Miftah dan Deddy Corbuzier. Sampaikan kepada Mas Deddy, mau gak sholat maghrib berjamaah?" Di dalam mobil saya bilang sama Deddy, "Bro, Pak Kiai mau tuh jadi imam." Dia langsung teriak, kepalanya langsung keringat dingin. Kebetulan gak ada rambutnya. Makanya Deddy itu apa-apa bisa, yang gak bisa cuma satu, bintang iklan sampo. Pasti gak bisa, karena gak punya rambut. Saya bilang sama dia, "Pak Kiai Ma'ruf mau ngimami kita sholat bagaimana?" "Kan lu belum ngajarin gua," katanya. Akhirnya 5 menit menjelang sholat maghrib, beliau saya ajari di dalam mobil. Akhirnya 3 menit saya jengkang-jengking di depan Deddy. Disoteng sama wartawan dari luar. Begitu keluar dari mobil ditanya sama wartawan, "Kalian berdua ngapain kok Gus Miftah jengkang-jengking di hadapan Deddy Corbuzier?" Singkat cerita, sholat. Begitu sholat, saya bilang sama dia, "Dah, apapun yang dilakukan imam, kamu ikuti. Imam berdiri, kamu berdiri. Imam duduk, kamu duduk." Begitu di posisi belakang Kiai Ma'ruf, saya ingat ceritanya almarhum Gus Dur. Ini kan kita haul Gus Dur, sekaligus manakib Gus Dur. Saya ingat cerita Gus Dur mengislamkan orang Cina. Orang Cina ini baru masuk Islam, bilang sama Gus Dur, "Sholatnya gimana Gus?" "Gampang, imamnya berdiri, kamu berdiri. Imamnya duduk, kamu duduk. Pokoknya apapun yang imam lakukan, kamu ikuti." Rokaat pertama, imam berdiri, sang Cina berdiri. Rukuk, rukuk, sujud. Begitu sujud, ada masalah. Masalahnya di mana? Kakinya imam gak bisa ditekuk. Akhirnya apa? Mancal ke belakang. Kena kepalanya Cina. Lah orang Cina ini mikir, "Oh, orang sholat itu pancal-pancalan." Akhirnya mu'alaf Cina ini mancal kepala belakangnya. Marah dia dipancal kepalanya. Rokaat kedua yang dipancal kepalanya sama Cina ini mikir, katanya orang Cina itu tidak sunat. Maka apa? Rokaat kedua dirogoh sarungnya, Pak, sama yang belakang. Akhirnya orang Cinanya ini mikir, "Oh, orang sholat itu rogoh-rogohan." Akhirnya ngerogoh sarungnya imamnya. Saya waktu itu langsung, "Deddy, udah kamu minggir." Saya khawatir terjadi apa-apa, dia di samping saya kan. Nanti ngerogoh sarungnya Kiai Ma'ruf, celaka saya. Setelah sholat, saya diajak berkenan makan malam sama Pak Wapres. Waktu itu Pak belum dilantik. Saya bilang sama beliau, karena saya orangnya seneng guyon, saya bilang sama Kiai Ma'ruf, "Kiai, apa Gus?" "Oh, mohon maaf, saya manggilnya beliau bukan Kiai, Abah." "Abah, apa Gus?" "Ada berita di luar." "Berita apaan?" "Katanya besok kalau Kiai Ma'ruf jadi wakil presiden, di tengah jalan kok meninggal, mau diganti sama Ahok." Kan waktu itu rame itu di media sosial. Saya bilang sama beliau, katanya mau diganti sama Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? "Ya kalau yang mati saya, kalau yang mati Jokowi, kan saya presiden." Kiai NU dilawan. Yang mau saya ceritakan bukan itu. Seminggu setelah itu, Deddy Corbuzier, setelah saya pulang dari Taiwan, dari Korea waktu itu, saya menghampiri beliau untuk sholat Jumat di daerah Bintaro. Begitu masuk lokasi masjid, dikerubung banyak wartawan, Mas Deddy ditanya, "Kenapa Mas Deddy gak pakai kopiah kayak Gus Miftah?" Deddy bilang, "Hukum kopiah itu apa sih?" Ya enggak wajib sih, wartawan bilang. Tapi Mas Dedi harus tahu, kata wartawan. Apa? Fungsi kopiah itu untuk nyegat rambut supaya tidak masuk jidat, katanya. Dedi kan tersinggung gitu. Rambut saja tidak ada kok dicegati. Goblok, goblok wartawannya, saya bilang. Selesai Jumatan saya syuting. Syuting YouTube sebelum persiapan kita syuting hitam putih. Dan saat itulah saya kemudian terhenyak dengan sebuah pertanyaan seorang mu'alaf yang baru seminggu masuk Islam. Dia tanya sama-sama saya begini, Gus, saya mau tanya, apa bro, bagaimana cara saya menjaga iman? Baru seminggu dia masuk Islam, sudah tanya bagaimana cara menjaga iman, menjaga Islam. Karena memang pada dasarnya orang ini sangat cerdas, Pak Sekda, beliau lulusan S3 luar negeri, gelarnya PhD, filosofi doktor. Saking cerdasnya Dedi, rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Sementara belajar ngaji sama saya yang hanya lulusan S1, itu pun ijazah tidak saya ambil, karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya hanya SAG, sarjana agak gimana gitu. Ribuan jamaah saya di mana-mana nggak pernah bertanya soal ini. Ini baru masuk Islam sudah berani bertanya seperti itu. Akhirnya dia saya tanya, bro, kenapa kamu tanya menjaga iman? Alasannya apa? Kan kamu baru seminggu masuk Islam. Tadi Gus, ketika Jumatan, imamnya itu kan wasiat sama jamaah sama kita-kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Itu yang sering kita dengar ketika Jumatan, kan? Ini semangat dengerin Jumatan, kan beda kebanyakan dari kita. Ya ma'asyiral muslimin. Makanya kalau saya ditanya, obat tidur yang paling mustajab adalah khotbah Jumat. Kita itu aneh, kalau mau tidur baca doa, gak tidur-tidur. Tetapi kalau mendengarkan khotbah Jumat, gak baca doa, tidur. Makanya kalau hari ini saya ngaji, ibu-ibu ada yang ngantuk, silakan bu, gak apa-apa. Cuman saya ingat pesannya Imam Al-Ghazali, An-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji, ibu-ibu tidur, berarti ibu-ibu pengen cepat-cepat mati. Coba mas-masnya diingat ya, orang cakep saja itu ngantuk kelihatan jelek. Ya, apalagi orang jelek ngantuk. Bapak jangan tersinggung, Pak. Waktu itu saya jawab, Mas Dedi, benar, saya yang menuntun kamu bersahadat. Benar, saya yang menjadi alasan kamu masuk Islam. Menjadi wasilah kamu berdiskusi dengan saya 8 bulan, kemudian kamu memutuskan masuk Islam. Walaupun awalnya saya tolak. Saya pulang dari Pontianak waktu itu, dia telpon ketika saya malam-malam di hotel di Pontianak, dia mengatakan sama saya, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Seminggu sebelum masuk Islam. Saya bilang, gak usah. Loh, kenapa? Orang lain berusaha mengajak saya masuk Islam, kok kamu nolak? Gak usah masuk Islam. Kenapa? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja. Kamu gak akan kuat, saya bilang. Tapi dia ngeyel. Benar yang mengislamkan kamu, aku. Tapi ingat, saya tidak bisa menjamin imanmu. Jangankan menjamin imanmu, menjamin Islamku sendiri saja saya gak bisa. Maka saya bilang sama dia, bro, saya cuma satu wasiat. Setan tidak mencuri rumahmu. Setan tidak mencuri mobilmu. Setan tidak mencuri sertifikat tanahmu. Tetapi setan senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iman. Makanya para jomblo, kalau kamu melamar seorang perempuan, ditanya sama mertua kamu, modal kamu apa melamar anakku? Iman. Kok mertuamu gak percaya? Musyrik. Itu. Ayo para jomblo dengarkan loh. Kasihan amat. Sejomblo-jomblonya kalian, insya Allah segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman, insya Allah. Tidak ada seseorang pun yang bisa menjamin keimanan kita. Saya, Pak Sekda, Pak Bupati, Bu Bupati, nggak ada yang bisa menjamin. karena iman itu wilayahnya Allah. Disitulah kenapa kemudian Rasulullah walaupun dijamin masuk surga, Kanjeng Nabi itu maksum, gak mungkin berbuat dosa, gak mungkin Kanjeng Nabi masuk neraka, dijaga dari segala kesalahan, tetapi beliau mengajarkan kepada kita tidak lelah untuk minta hidayah sama Allah. Buktinya apa? Setiap saat dia membaca suratul Fatihah yang di dalamnya ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita yang bisa menjadi jaminan imanmu itu hanya Allah. Maka minta sama Allah supaya dijaga oleh Allah imanmu. Maka dalam lembaran sejarah kita banyak melihat bagaimana orang yang hidup dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan Islam, matinya dalam keadaan kafir, matinya dalam keadaan murtad. Kita lihat di zaman Rasulullah, ada sahabat Rasulullah namanya siapa? Ubaidillah Al-Jasi. Mati dalam keadaan kafir. Padahal dimanapun Rasulullah perang dia ngikut, kafir. Di zaman Nabi Musa ada ulama besar namanya siapa? Bal'am bin Bahura. Ini apapun yang dia minta Allah kasih. Musim panas, ya Allah minta hujan, langsung turun hujan. Musim hujan, ya Allah terang, langsung terang. Ada orang nikah 10 tahun gak hamil-hamil, ya Allah ini orang minta hamil pulang, mateng. Hebatnya si Bal'am bin Bahura. Tapi Anda tahu, karena kesombongan Bal'am bin Bahura matinya dalam keadaan kafir. Siapa yang bisa menjamin? Di zaman Abu Bakar, waktu itu banyak muncul nabi palsu. Salah satunya siapa? Musailama Al-Kadzab. Ada delegasi sunnah yang diutus oleh Abu Bakar untuk menyelamatkan Musailama Al-Kadzab. Namanya siapa? Rojal Unfuwah. Dan Anda tahu, Rojal Unfuwah mati dalam keadaan kafir. Seseorang yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya, seorang muadzin yang 5 waktu dalam sehari semalam dia adzan. Ada muadzin di sini? Mana muadzinnya? Biasanya wajahnya kayak kentongan biasanya ya. 5 waktu dia mengumandangkan adzan. Masya Allah. Satu saat orang dahulu mengumandangkan adzan tidak melalui speaker, tapi melalui menara. Itulah alasan kenapa masjid NU dikasih beduk. Orang-orang protes, orang NU itu salah manggil orang sholat kok menggunakan beduk. Anda salah. Beduk itu tidak untuk memanggil orang sholat, tapi untuk menandai masuknya waktu sholat. Karena zaman dulu belum ada speaker, sehingga kalau masuk maghrib dipukul beduknya. Jadi bukan untuk memanggil orang sholat, karena memanggil orang sholat tetap menggunakan adzan. Ini sholat adzannya di menara. Satu saat dia adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah ada cewek cantik lewat. Isusu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wah. Begitu dia mengumandangkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matanya lihat langsung teriak, wow. Itulah Bu, Bapak-bapak. Kalau di jalan lihat cewek cantik, wow. Pulang ke rumah lihat istrinya, weh, itu. Yang saya ceritakan bapak-bapak di Jogja ya Bu ya, kalau di tanah bumbu insya Allah lebih parah lah. Emang laki-laki itu lebih sayang sama anak daripada sama istri. Gimana kalau kayak saya gini, di jalan lihat anak kecil langsung saya teringat dengan anak saya di rumah, tapi kalau di jalan lihat cewek cantik lupa dengan istri di rumah. Pulang ke rumah lihat anak celananya melorot, dibetulin. Aduh nak, dibetulin celananya nak. Masuk kamar lihat istri celananya betul, dibelorotin lah. Tapi saya enggak, saya tiba-tiba suami yang setia Bu, santai saja. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh. Begitu Pak Sekda. Ya saya ngomong seperti itu karena ada kamera sih. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya jomblo itu segera menikah. Ingat, perempuan itu suci seperti sajadah. Saya ulangi, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Iya, itu. Saya ngomong gini biar jomblo itu segera niat beribadah. Banser kok jomblo. berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Nah. Ini tukang adzan ini begitu melihat cewek cantik, selesai adzan dikejar, Pak. Kejar sampai ketemu. Begitu ketemu dia bilang, "Mbak, I love you full." Dijawab sama perempuan ini, "Sorry, Mas. Saya enggak bisa menerima." Kenapa? Karena kita beda keyakinan. Sama saya ketemu via Valen, "Sorry, Nduk, kita beda keyakinan." "Apa? Aku yakin mau, kamu yakin enggak mau?" Tak bilang. Kita beda keyakinan. Kamu Islam, kamu Muslim, saya Nasrani, saya Kristen. Jawab mbak-mbak ini. Lagi-lagi ini bertanya, apa syaratnya supaya saya bisa menikah dengan kamu? Perempuan ini menjawab, "Kamu bisa menikahi saya syaratnya satu, asalkan kamu tinggalkan Islam, masuk ke dalam agamaku Nasrani." Lagi-lagi ini karena sudah jatuh cinta, karena mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Beda kalau banser, beli bawang keliru merico, wis kadung sayang mong dianggap panco. Wah, sakit. Akhirnya apa? Oke, saya tinggalkan Islam, masuk Kristen. Coba dahsyatnya cinta ini. Akhirnya setelah menikah di gereja, malam pertama sebelum kumpul atau cike-cike, cike-cike itu bahasa Taiwan, Pak. Jadi tahun 2015 saya pengajian pertama kali di Taiwan, saya selesai pengajian akbar, saya masuk hotel dikejar sama laki-laki. "Eh, cike-cike." Kan saya enggak tahu artinya, saya diam. Dikejar lagi, "Pak, oh, cike-cike." Akhirnya saya jawab, "Yes, cike-cike." Padahal saya enggak tahu artinya apa-apa. Begitu masuk kamar hotel, kamar saya didodok. "Oh, cike-cike, cike-cike." Saya batin, ini ada apa? Akhirnya saya telepon panitia Indonesia yang ada di sana. Ada orang ketemu saya bilang cike-cike. "Kenapa saya dikejar ke kamar?" Orang ini bilang, "Gus Miftah jawab apa?" "Yes, oh alah Gus, cike-cike itu Gus Miftah ditawari kelon." Oh. Karena saya enggak tahu artinya, Bu. Mohon maaf saya jawab, "Yes," gitu, Bu. Coba kalau saya tahu artinya. Oke. Makanya ibu-ibu nanti malam ketemu suaminya di kamar, "Bapak, cike-cike." Ya, itu. Pak Sekda juga gitu, Pak Sekda. Masuk kamar langsung teriak yang kencang, "Cike-cike." Sebelum ini kumpul, tukang adzan yang murtad ini kepleset, Pak. Jatuh, mati dalam keadaan kafir. Murtad. Siapa yang bisa menjamin iman kita? 5 waktu dalam sehari di adzan. "Eh, tukang adzan, jangan sombong kau." Itemnya, ya Allah. Item banget sih, Bro. Ah. Santai saja, kalau dibully dasar kamu hitam, dijawab saja, "Putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor." Buktinya kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Iya. Kalau saya lihat tukang adanya, saya ingat orang ahli sujud katanya jidatnya hitam, kalau beliau lebih dari ahli sujud. Karena yang hitam semuka. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka saya teringat dengan sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau baca hadis ini biasanya nangis, Pak, kalau di kamar, karena ngeri sekali ini hadis. Apa kata Rasulullah? "Wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahli jannah." Dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga. "Hatta yakun baina wa baina ila dira'un." Sehingga jarak dia dengan surga tinggal setengah hasta saja. Setengah meter saja sudah masuk surga. Baunya surga sudah dicium oleh hidungnya. Nikmatnya surga sudah dilihat oleh matanya. Tapi mohon maaf, fayasbitu alaihil kitab. Catatan takdir merubah nasibnya, merubah hidupnya. Fayakmalu nabi amali ahli nar. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha. Dan Allah memasukkannya ke dalam neraka. Siapa yang bisa menjamin? Jangan Anda bilang, "Saya sudah umroh bertahun-tahun, setiap tahun bahkan saya umroh." Enggak ada yang enggak mau kalah. Saya tiap minggu umroh. Naik pesawat pribadi umpamanya. Apapun itu, belum ada yang bisa menjamin. Karena yang bisa menjamin keimanan itu hanya Allah. "Saya ustaz, saya dai, saya mengislamkan sekian banyak orang." Enggak ada jaminan. Makanya setiap saya mengislamkan banyak orang, saya menangis. Saya kemarin ke Taiwan, ada yang mu'alaf. Ada yang ke Hong Kong, pengajian dua kali. Setiap saya ke Hong Kong, pasti ada yang mu'alaf. Setelah saya mengislamkan Mas Dedi itu, entah berapa sudah yang saya mengislamkan. Tanpa saya kenal sebelumnya. Ketika saya tanya, kenapa kamu nyari saya? Lihat YouTube, Gus. Bahkan ada tamu dari Canberra, Australia. Datang jauh-jauh dari Canberra ke Jogja. Hanya minta ketemu saya, 10 menit masuk Islam. Lucu lagi tuh Pak Sigda. Disuguh macam-macam enggak doyan. Istri saya jengkel. Masak singkong, masak sayur bung. Di sini ada sayur bung, Pak. Sayur bung tahu, Pak? Pasti enggak tahu ya sayur bung ya. Kalau di sini namanya apa, Bapak? Apa itu? Rebung, rebung. Begitu makan singkong sama sayur rebung, doyan. Tanya sama saya, "What is this? Ini apa?" Kan saya bingung. Rebung bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is rebung. Dia tanya lagi, what is the meaning of rebung? Rebung itu apa? Saya jawab, rebung is the young bamboo. Rebung itu adalah bambu muda. Dia teriak, Bu. Amazing, kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Ya Allah. Ya Allah. Kita gak bisa mengandalkan itu semua. Yang bisa menjamin hanya Allah. Tapi kemudian hadis ini diteruskan. Yang merupakan penyemangat, supporting untuk orang-orang yang banyak dosa. Apa kata Rasulullah? Wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahlin nar. Dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Hatta yakun bainahu wa baina ila dira'un. Sehingga jarak dia dengan neraka tinggal satu hasta saja. Panasnya neraka sudah menyentuh kulitnya. Siksanya neraka sudah dilihat oleh matanya. Satu amalan lagi dia masuk neraka. Tapi apa kata Rasulullah? Fayasbitu alaihil kitab. Catatan takdir merubah hidupnya. Fayakmalu nabi amali ahli jannah. Di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha. Dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Adakah contoh seperti itu? Ada. Namanya siapa? Khusairim bin Abdul Azhar. Ini orang non muslim tapi cinta dengan Rasulullah. Satu saat matur sama Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, I love you full." Apa jawaban Rasulullah? "Kalau kamu cinta sama aku, silakan masuk Islam." Dituntun sama Kanjeng Nabi. "Oke, okay. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setelah selesai syahadat, Khusairim bertanya, apa yang harus saya lakukan Rasulullah? Apakah saya harus sholat? Tidak. Kenapa? Belum waktunya. Makanya Anda walaupun jadi orang Islam, jangan terlalu rajin Jumatan tiap hari. Rajin amat lo. Kok tukang adanya hilang? Kemana dia? Hey, tukang adan merayu bro. Akhirnya apa? Khusairim bin Abdul Azhar bertanya, Rasulullah mau kemana? Kok saya lihat mau bepergian? Wahai Khusairin, saya bersama mujahid yang lain akan perang fisabilillah. Mau kamu ikut sama kami? Saya bergabung wahai Rasulullah. Akhirnya Khusairin bin Abdul Azhar yang baru masuk Islam bergabung ikut perang. Dan Anda tahu, di tengah peperangan Khusairin mati. Sehingga para sahabat bingung, ini bagaimana dengan Khusairin? Baru masuk Islam belum 24 jam. Apa kata Rasulullah? Khusairim bin Abdul Azhar walahul jannah, baginya adalah surga. Masuk Islam belum 24 jam, jidatnya belum sempat sujud, belum sempat sholat Jumat, belum sempat puasa, tapi surga. Inilah alasan Pak Sekda dan Bapak Ibu, kenapa Gus Miftah pengajian dilokalisasi, kenapa saya pengajian masuk ke dunia malam, kenapa saya masuk ke klub malam, ke diskotik, ke tempat-tempat karaoke. Hampir seluruh Indonesia saya masuk. Karena saya punya alasan. Tidak ada yang bisa menjamin kita yang Islam matinya dalam keadaan Islam. Dan tidak ada yang bisa menjamin orang buruk mesti matinya dalam keadaan buruk. Maka saya selalu mengatakan, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Kenapa? Karena pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Pokoknya saya masuk di Jakarta, saya ketemu klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Purlnya, apa itu purl? Perempuan rela diusel-usel. Jumlahnya 900. Saya masuk untuk sedikit berbagi, bagaimana kamu jangan sampai lupa dengan Tuhanmu. Diterima sama mereka, alhamdulillah. Kita hari ini mohon maaf kalau ada kemaksiatan, memvonis, menghakimi tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Maka ketika saya diundang salah satu televisi di Jakarta, saya dihakimi sama kiai-kiai itu, sama syekh-syekh itu. Pengajian kamu di dunia malam itu memalukan, itu menistakan agama. Ngaji sholawat kok bersama mbak-mbak yang berpakaian seksi. Waktu itu saya jawab, mohon maaf kiai, kalau yang saya lakukan dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Tadinya saya gak mau Pak Sekda. 5 tahun yang lalu saya sudah banyak diundang televisi Jakarta, saya gak mau. Sampai mbak-mbak PS katanya sama saya, kenapa abang gak mau datang ke Jakarta ke televisi? Waktu itu saya jawab, Allah menciptakan miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Jadi saya biasa orang mabuk, saya temani, saya ajak sholat, ayo kamu sholat. Saya dimarah sama orang-orang Jogja, orang mabuk kok diajak sholat, bukankah kamu tahu orang mabuk sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari? Goblok kamu. Saya jawab, diterima enggak urusanmu, tapi urusan Tuhanku. Cukup rokib dan atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Karena seringkali kita begini Bapak Ibu, kita sering menjadi hakim bagi orang lain dan menjadi jaksa bagi kita sendiri. Kalau ada orang bersalah, kita sebagai hakim, kenapa gak dari tadi? Ternyata kamu maju modus pengen salaman sama aku. Kalau ada orang lain salah, kita hakimi. Sementara kalau kita salah, kita bela. Padahal Allah mengatakan alaisallahu bi ahkamil hakimin. Ketika kemudian saya dapat undangan di Eropa, di kota pertama yang saya kunjungi di Amsterdam, saya ketemu wartawan Reuters dari Inggris. Beliau tanya sama saya, Anda itu orang aneh. Nah, kita masuk ke pembahasan Ahlus Sunnah. Anda itu orang aneh. Tahu dunia malam, Anda ngaji di situ. Dan lucunya, kok bisa? Apa metodologi yang Anda pakai? Jawaban saya sederhana. Kenapa pengajian saya sampai bisa diterima di tempat-tempat lokalisasi? Ketemu mbak-mbak PSK para pemabuk. Kalau Pak Sekda lihat saya nyimami orang mabuk, pasti ketawa sendiri. Di Malioboro, mabuk semuanya. Menjelang subuh saya datang. Mereka bilang, Gus Miftah, mabuknya kurang, tambahi dong. Saya kasih uang, syaratnya satu. Apa Gus? Sholat subuh bareng saya. Oke. Mereka mabuk, subuh selesai, kita subuhan bareng di jalan Malioboro. Allahu Akbar, para pemabuk di belakang saya. Itu biasa saya lakukan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Harusnya amin. Karena yang makmum orang mabuk beda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan saya sabar ngopeni orang-orang seperti itu. Saya kemarin pengajian di Bekasi, mau pindah ke Cikarang, lewat Kalimalang Pak Sekda. Tahu Kalimalang kan? Ternyata kalau malam di sepanjang Kalimalang itu banyak PSK WTS Pak. Akhirnya kaca mobil saya buka, saya pengen melihat banyak enggak di sini. Kalau banyak saya besok mau datang. Begitu kaca mobil saya buka, ternyata mereka lihat salah. Gus Miftah mampir. Ya saya berhenti Pak. Begitu saya datang ke komplek mereka, mereka teriak, Gus Miftah selamat datang presiden para pendosa. Ya Allah. Saya masuk ke mereka. Saya ambil uang dari ATM, saya bagi satu-satu. Mbak, tolong malam ini Anda berhenti ya, gak usah bekerja. Ini saya yang bayar. Saya bayar kamu malam ini berhenti. Saya bayar semuanya. Orang mengatakan sama saya begini, Orang yang ikut saya mengatakan begini, apa yang Anda lakukan itu mubadir loh Gus. Kamu kasih uang, besok dia masih bekerja lagi, Anda salah kalau mengatakan ini mubadir. Kenapa? Saya tahu besok mereka masih bekerja di sini, tetapi begitu malam hari ini Anda mengatakan mubadir salah, karena minimal malam hari ini mereka berhenti berbuat maksiat. Kita itu sering jadi Tuhan, Pak. Saya meyakini apa? Mereka tidak akan pernah jadi PSK selama-lamanya. Kalau toh mereka pengen jadi PSK selama-lamanya, saya yakin Pak tamunya yang ogah. Masa Pak Camat mau? Kan gak mungkin Pak Camatnya. Yang muda masih banyak, kenapa jadi yang tua? Pasti gak, Pak. Maka disinilah kemudian ketika saya ditanya, kok bisa Gus? Apa strategi yang Anda gunakan? Saya bilang, saya tidak punya strategi apapun. Kenapa kemudian metodologi dakwah seperti ini? Inilah yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Islam yang wasatiyah, Islam yang tawasud, yang kita mensiarkan Islam dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Islamnya slow. Coba Anda lihat dalam Al-Baqarah ada kalimat ummatau wasaton. Saya mau tanya, Al-Baqarah itu berapa ayat? 286. Dan Allah menulis ayat ini wa kadzalika ja'anakum ummatan wasata, itu tepat di ayat pertengahan surat Al-Baqarah ayat 143. Saya ulangi, Al-Baqarah 286, Allah menyebut umat yang baik itu adalah wasaton, yang tengah-tengah. Ayat ini terletak di tengah-tengah surat Al-Baqarah dan di ayat 143. Saya mau tanya, 143 dibagi 2 jumlahnya berapa? 286. Jadi umat yang baik itu umat yang wasato, yang gak berlebih-lebihan. Dan itu diajarkan oleh Nahdlatul Ulama dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya apa? Anda jadi sekda, ayo, akhlaknya Rasulullah digunakan ketika menjadi sekda. Anda jadi camat, akhlaknya Rasulullah digunakan ketika Anda bekerja sebagai camat. Ini wasato. Tidak kemudian jadi camat, dikejar dunia tapi lupa dengan akhirat. Maka kenapa banyak pejabat yang ketangkap sama KPK? Karena mereka lupa dengan umat tawasato. Tawasut. Lupa. Maka kemarin Pak Lurah Mekarjaya saya bilang, hati-hati Pak Lurah. Sudah 700 lebih kepala desa ditangkap sama polisi dan jaksa gara-gara dana desa. Hei Pak Lurah, rungok nih kupingmu Pak Lurah. Sudah 125 lebih bupati dan wali kota ditangkap sama KPK. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin Tanah Bumbu dijaga oleh Allah. Amin. Sudah 125. Makanya kalau saya pengajian di Sumatera, kalau Kalimantan mending lah, jalannya masih agak bagus. Kalau saya ngaji di Sumatera, Pak, ya Allah jalannya Pak Sekda, separuh hancur, separuh lagi hancur banget. Sopir saya marah-marah, ini yang rusak jalan ini pasti truk-truk gandengan ini. Saya bilang Anda salah, yang rusak jalan ini bukan truk gandengan, tapi siapa? Yang punya mobil mewah. Kok bisa? Iya, karena uang yang seharusnya untuk pembangunan jalan malah dikorupsi oleh pejabat untuk beli mobil mewah. Saya bilang kalau kita gak hati-hati, nih ancamannya. Maka kita dibutuhkan umat tawasaton yang sedang-sedang saja, Pak. Maka saya bilang, kenapa kok pengajian Gus Miftah selalu ditampilkan dengan menyenangkan? Imam Hasan Asadili sebagai orang yang membuat tarekat Sadiliyah, beliau mengatakan apa? Kalau kamu ngaji ketemu guru, gurumu gak bisa membuat kamu ketawa, tinggalkan. Kenapa? Sudah di rumah susah, habis bertengkar sama istri, SPP anak belum dibayar, ya kan? Di ladang, di sawah belum panen, THR gak turun-turun, pengajian kok dibuat susah. Kok MC-nya susah amat sih? Ya kan? Ya. Perutmu bro, ya Allah gedenya. Sebenarnya beliau gak gemuk kok, cuman perutnya kayak pahala bulan Ramadan. Maksudnya berlipat-lipat. Santai saja bro, kalau kamu dibully dasar kamu gemuk, kamu jawab gak apa-apa, saya gemuk karena makan nasi, daripada kamu kurus tiap hari makan ati. Iya. Yeah. Ini Islam yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama, khairul umuri awsatuha. Maka saya bangga sebagai orang Islam yang bernahdlatul ulama, yang berfaham akidah ahlus sunnah wal jamaah. Makanya kalau Anda lihat ngajinya kiai-kiai NU itu slow-slow, enggak ada yang galak-galak. Kalau ada kiai NU galak itu, mohon maaf, kiai NU yang abnormal itu jelas. Coba kita lihat bagaimana kemudian Rasulullah mengajarkan kepada kita Islam yang menyenangkan, Pak. Saya kasih contoh. Nabi Muhammad dari Mekah diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Sampai kota Madinah ada tokoh besar. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Gara-gara kedatangan Nabi Muhammad, Abdullah bin Ubay ini kesaing. Pamornya hilang, kalah dengan pamornya Nabi Muhammad. Padahal Abdullah bin Ubay ini tokoh besar di kota Madinah yang mohon maaf, tidak beragama Islam. Jadi Anda jangan kepancing, oh Abdullah pasti orang Islam. Salah, ini Abdullah bukan orang Islam. Makanya Deddy Corbuzier begitu dia masuk Islam tanya sama saya, Gus, apakah saya harus ganti nama? Enggak ada kewajiban masuk Islam harus berganti nama. Oh begitu, iya. Begitu suan Kiai Ma'ruf, Kiai bilang, kalau kamu mau nambah nama silahkan ditambahi Muhammad atau Ahmad. Nah dia tanya sama saya, enaknya Muhammad apa Ahmad Gus? Ahmad saja deh. Terus jadinya apa? Ahmad Deddy. Dia bilang, gak mau, kenapa? Kok kayak Ahmad Dhani? Gak jadi katanya. Nama dia itu Deodatus Deddy Sanjoyo Cahyadi. Nama Deddy Corbuzier itu nama panggung. Dan dia pernah menjadi the best magician in the world di Amerika 2 kali. Jurinya David Copperfield. Dia nomor 1 selama 2 kali. Begitu cerdasnya dia. Abdullah bin Ubay ini bukan orang Islam, dia orang kafir. Kanjeng Nabi datang, akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang tadinya mengidolakan Abdullah bin Ubay akhirnya mengidolakan Kanjeng Nabi. Lah biasa Pak, kalau ada orang baru datang yang lama ini merasa tersaing, akhirnya apa? Memfitnah kesana kemari. Dia memprovokasi penduduk kota Madinah dengan mengatakan apa? Samin kalbak yakulka, gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu. Coba, Nabi Muhammad itu pernah dibilang anjing Pak sama Abdullah bin Ubay dan dia tidak marah. Makanya ketika saya dibilang Gus Telek sama Gus Nur, saya gak marah. Kenapa saya marah? Saya lebih senang jadi telek daripada jadi roti. Kenapa? Telek kalau banyak bisa jadi pupuk, roti dimakan jadi telek. Ah, hebat telek. Maka ketika Gus Nur bilang, dasar kamu Gus Telek, oh serah masalah. Tahu-tahu di penjara. Maka saya doakan, mudah-mudahan betah di dalamnya. Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Kanjeng Nabi hanya mendoakan saja, Pak. Inilah dakwah. Tidak boleh melaknat, tidak boleh menghakimi. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada Abdullah bin Ubay. Kenapa? Karena posisi dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Maka dakwah itu harus menyenangkan, bukan menakutkan. Kenapa? Karena kiai itu relasinya Jibril, bukan Israel. Maka mengajak. Kalau kiai harus menghakimi, haram, dikit-dikit, neraka. Lah ini jangan-jangan relasinya Israel, Pak. Kayak saya sering dikafirkan gara-gara saya mengucapkan selamat Natal kepada tetangga saya Nasrani. Tetangga saya kan pendeta, Pak. Kalau Idul Fitri dia datang ke pondok saya, Gus minal aidin wal faizin ya. Iya Pak pendeta. Begitu dia Natalan saya mengucapkan selamat Natal ya Pak. Saya dibilang kafir, miftah kafir. Ya Allah. Bahkan orang Islam hari ini gak mau nanam cemara. Kenapa? Karena cemara itu lambang Natal. Please deh, sejak kapan pohon punya agama? Makanya kalau saya jalan dengan teman-teman BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, saya sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Mereka minta sama saya untuk menyampaikan di jemaah-jemaah pengajian. Seperti tadi malam, saya pengajian di panggung Pak Pendeta, Pak. Betul Pak Lurah ya? Di panggung banyak pendeta, saya sampaikan 4 pilar kebangsaan. Padahal ini seharusnya adalah merupakan kewajiban dari anggota DPR RI, Pak. Orangnya ada, Pak. Orangnya ada, Pak. Iya kan? Orangnya ada kan? Ada, Pak. Maka seharusnya kalau saya yang menyampaikan, anggota DPR RI harus tahu dengan saya, Pak. Gitu. Kalau enggak dihisab di akhirat, Pak, hati-hati. Saya hanya mengingatkan Pak Onim. Ya ditambahi ya saya terima, kalau enggak ya saya rasani Pak ya. Kebangetan amat. Saya bilang apa? Mohon maaf, saya pernah diajak Deddy Corbuzier itu YouTube-an. Ini loh. Gara-gara ada orang namanya Coki Muslim. Coki Muslim itu YouTube-an masak daging babi dicampur dengan kurma. Ah, ini. Diancam bunuh dia, Pak. Kamu menistakan agama saya, bunuh. Deddy Corbuzier tanya sama saya, "Gus, yuk kita YouTube-an yuk." "Kenapa, Bro?" "Ini ada saudara kita masak daging babi dengan kurma, dicampur dengan kurma. Katanya penistaan agama. Saya pengen tahu pendapatnya Gus Miftah." Akhirnya saya jawab, "Apakah masak daging babi dicampur dengan kurma itu penistaan?" Saya jawab, "Tidak." Alasan saya apa? Sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau babi itu pasti Kristen, kalau kurma Islam. Padahal yang makan kurma itu tidak hanya umat Islam. Orang Timur Tengah agamanya Katolik, makannya juga kurma. Apakah yang makan babi itu hanya orang Kristen? Enggak, orang Islam banyak, tapi sembunyi-sembunyi. Malu dia. Betul Pak Lurah? Pak Lurah aja pernah. Akhirnya apa? Ini doakan oleh Nabi Muhammad, "Ya Allah, berikanlah kepada Abdullah bin Ubay hidayah." Sampai meninggal Abdullah bin Ubay tidak masuk Islam. Tapi Anda tahu, anaknya Abdullah bin Ubay masuk Islam. Begitu Abdullah bin Ubay mati, anaknya matur sama Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi, mau enggak engkau datang ke rumah bapakku untuk takziah melayat?" Ini yang mati yang musuhi Kanjeng Nabi. Apa kata Rasulullah? "Ya, saya datang." Coba. Ini kan Islam yang toleran. Orang non-Islam mati memusuhi beliau, beliau datang. Sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, anaknya matur lagi yang Islam ini, "Kanjeng Nabi, mau enggak engkau memberikan syafaat kepada bapakku?" Diludahi ini jenazahnya Abdullah bin Ubay. Makanya Anda jangan salah, kalau kita ketemu tuan-tuan guru, ketemu para habaib, habaib kita minta airnya didoakan. Itu ada riwayatnya. Setelah itu apa? Anaknya matur lagi, "Kanjeng Nabi, boleh enggak saya minta jubahnya?" Untuk apa lagi? Untuk kain kafan bapak saya. Mikirnya Pak DPR, kalau ini dikafani dengan jubahnya Kanjeng Nabi, malaikat munkar nakir enggak berani bertanya. Wow, jubah Kanjeng Nabi, Bro. Makanya kalau ibu-ibu pengen enggak ditanya munkar nakir, gampang. Besok kalau mati kain kafan warnanya hijau, Bu. Enggak akan ditanya sama munkar nakir. Kenapa? Dikira lontong, Bu. Aman. Sampai akhirnya apa? Kurang ajarnya anaknya Abdullah bin Ubay yang beragama Islam ini. "Kanjeng Nabi, mau enggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya?" Waktu itu belum ada larangan dalam Al-Qur'an. Hampir saja Kanjeng Nabi mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Sampai Umar bin Khattab ini protes sama Kanjeng Nabi. "Kanjeng Nabi, ini orang kafir, kok Anda salatkan?" Apa jawaban Rasulullah? "Diam kamu Umar, nabinya saya bukan kamu." Cerewet. Begitu dia mau sholat, Allah berkenan menurunkan satu ayat dalam surat At-Taubah ayat 84. "Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri." Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Ini alat asbabun nuzulnya, gara-gara Kanjeng Nabi mau mensolatkan orang kafir. Tapi lucunya orang hari ini yang gak paham asbabun nuzul, malah ayat ini dijadikan dasar untuk nolak tahlilan. Katanya tidak boleh mendoakan orang mati. Ini yang namanya jaka sembung bawa golok, gak nyambung, blok. Asbabun nuzulnya ini. Maka iwabarahimakumullah, akhlaknya kiai-kiai NU itu mencontoh akhlaknya Rasulullah ini. Kita enggak semena-mena. Perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan ormas tidak kemudian menjadikan kita saling membenci antara satu dan yang lainnya. Maka dulu bapaknya Gus Mus, Mustofa Bisri, Pak Kiai Mustofa Bisri, itu bapaknya namanya siapa? Bisri Mustofa. Mbahnya namanya Bisri Mustofa, anaknya namanya Mustofa Bisri, cucunya namanya Bisri Mustofa, tinggal di jalan Bisri Mustofa. Mumet dah semua. Bapaknya Gusmus ini punya santri Cina Muslim. Bapaknya mati. Anaknya matur sama Mbak Bisri, "Mbah, mau enggak engkau mensolatkan jenazah bapak saya?" Mau dibilang enggak nanti sakit hati. Akhirnya apa yang terjadi? Oke, saya datang. Begitu sholat duhur, Gus Mbah Bisri datang membawa para santri sholat. Sholatnya bukan sholat jenazah di hadapan jenazah kafir ini, tapi sholat duhur. Sehingga selesai sholat, anaknya bertanya, "Pak Kiai, kok sholatnya enggak seperti biasanya? Sholat jenazahnya kok beda dengan biasanya?" Apa jawaban Mbah Bisri Mustafa? "Ya, kenapa sholatnya beda? Karena ini paket khusus." Inilah Kiai NU. Slow, Pak. Dan sikap keberagaman seperti hari ini mahal, Pak, di Indonesia. Siapapun yang berbeda kita anggap musuh. Siapapun yang tidak sesuai dengan kita anggap musuh. Maka amaliah NU dibilang sesat, bid'ah, dolalah, finar. Maka muncul bahasa-bahasa solawat boleh, solawatan enggak boleh, tahlil boleh, tahlilan enggak boleh. Masa enggak bisa membedakan antara tahlil dengan tahlilan? Bedanya apa, Pak? Tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Solawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya. Masa gara-garaan enggak boleh sarung? Boleh. Sarungan enggak boleh. Ya gondal gandul. Makanya dikit-dikit marah, maton beda dengan kita. Kalau kita tahlilan mereka demo, aksi bela tauhid. Oh. Aksi bela nabi demo, penjarakan Gus Muafiq, penjarakan Bu Sukmawati demo atas nama aksi bela nabi. Kita aksi bela tauhid, tahlilan. Aksi bela nabi, selawatan. Ibu-ibu malam Senin, "Antirillahumma qabrul karim," itu aksi bela nabi. Aksi bela negara, istikhosahan. Aksi bela ulama, enggak perlu demo, manakipan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela janda, ya lamaran. Jadi Islamnya itu slow. Ini yang mahal sekarang di Indonesia, Pak. Mahal ini. Maka kemudian Nahdlatul Ulama melihat keberagaman yang seperti ini. Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1936 memutuskan bentuk negara Indonesia adalah Darussalam. Negaranya bagaimana? Nation States, negara kesatuan. Kenapa? Karena keberagaman yang ada di Indonesia, pluralitas yang ada di Indonesia. Maka ketika kita mengatakan Darussalam, berarti negara Indonesia bukan Darul Islam, tetapi negara Indonesia sudah sesuai dengan syariat Islam. Maka enggak perlu lagi orang mengatakan kita butuh NKRI bersyariah. Ya Allah, apalagi NKRI bersyariah. Indonesia itu kurang Islami apa toh, Pak? Saya pengajian keliling Indonesia sampai Papua. Enggak ada yang melarang. Orang Nasrani mau ke gereja, boleh. Orang Hindu mau ke pura, boleh. Saya pengajian tadi malam di rumahnya Pak Lurah sampai jam berapa? Sampai jam 12 dengan puluhan ribu orang, polisi enggak protes, malah ikut ngaji. Karena saya bilang sama Kasat Bimasnya, "Annasu yamutuna ala ma'asu," manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau polisi senengannya ngaji, bisa jadi matinya pas pengajian. Kan keren, Pak. Oh, makanya kenapa saya enggak pernah mau berhenti ngaji? Karena saya pengen mati dalam keadaan pengajian. Saya ngaji di tanah bumbu, tahu-tahu malaikat Israel datang, sep, diumumkan di masjid sini, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Kasat Bimas umpamanya. Belok tanpa rating namanya ini. Maka disinilah saya berharap kita semuanya memahami paham ahlus sunnah wal jamaah. Ibu bapak rahimakumullah, sudah hampir asar. Coba ingat apa yang saya sampaikan sebagai closing penutup. Nahdlatul Ulama itu didirikan dengan dua amanat. Yang pertama adalah amanat keagamaan, yang kedua adalah amanat kebangsaan. Amanat keagamaan, Nahdlatul Ulama wajib menyebarluaskan faham ahlus sunnah wal jamaah dan menjaga keberlangsungannya. Amanat kebangsaan, Nahdlatul Ulama wajib menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini wajib kita lakukan. Maka kenapa kemudian Mbah Hasyim Asy'ari pernah mengeluarkan resolusi jihad yang mengatakan hubbul wathon minal iman. Hubbul wathon itu tidak hanya cinta negara tapi nasionalis. Yang lucu Pak, saya pengajian resolusi jihad di Surabaya, selesai pengajian ada orang datang sok tahu itu, Ustaz saya mau tanya, apa Mas hubbul wathon minal iman itu hadis riwayat siapa? Ya Allah, saya jadi pusing kepala saya, sejak kapan hubbul wathon minal iman itu dianggap hadis? Itu kan makalah. Karena yang tanya orang goblok, saya jawab hadis riwayat Muslim. Orangnya protes, kok bisa Muslim? Ya bisa, emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Kan gak ada, saya bilang. Lah kamu goblok kok. Jadi orang sekarang itu Pak, taunya setiap kalimat Arab itu dianggap hadis atau ayat. Maka benar kata Gus Dur, akan datang satu saat orang tidak pernah belajar ngaji dipanggil Ustadz. Akan datang satu zaman orang tidak pernah nyantri tahu-tahu dipanggil Kiai. Akhirnya ngawur, semangat Islamnya tinggi tapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi adalah NKTA, nafsunya kuda, tenaganya ayam. Kayak saya Pak, dicurhati sama Via Valen. Gus saya mau curhat, apa Nduk? Saya kemarin nyanyi lagu Din Asalam di panggung dangdutan. Tahu-tahu di demo sama orang, Via Valen gak pantas solawatan dengan pakaian seksi di panggung dangdutan. Pertanyaan Via Valen apa? Apa benar toh Gus, Din Asalam itu lagu solawat? Orang sekarang itu taunya kalau Arab itu dianggap solawat. Padahal tidak semua yang Arab itu solawat, dan solawat tidak mesti berbahasa Arab. Jadi ibu-ibu mengatakan dalam bahasa Indonesia solawat dan salam untuk Rasulullah itu juga solawat. Tapi walaupun Arab belum tentu solawat. Saya bilang sama Via Valen, Din Asalam itu bukan solawat, itu qasidah Arab tapi bukan solawat. Berarti boleh Kiai, saya nyanyikan di panggung dangdutan, boleh. Di WC saja boleh kok, kan bukan solawat. Nanti MC-nya masuk WC sambil nyanyi, nggak apa-apa. Sambil ngeden. Kila hadil mata fi masa. Orang sekarang tahunya kalau Arab itu pasti solawat. Kenapa? Karena tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka disinilah kita bersyukur bergabung di Nahdlatul Ulama dengan kiai-kiai dan ulama-ulama yang sanad dan nasab keilmuannya insya Allah terjaga sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali seperti itu sudah mau asar. Di sini kalau di dalam masjid boleh selawatan enggak, Pak? Izin Pak Sikdah boleh selawatan? Satu syair saja. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim iman. Biman qad wahada, kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salli iman ala mada. Salli iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi. Kita baca Al-Fatihah untuk seluruh muassis Nahdlatul Ulama. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri, Mbah Wahid Hasin, Kyai Haji Abdurrahman Wahid. Mudah-mudahan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahabba, atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Atas kecintaan kita kepada kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Mbah Hasyim Asy'ari, seperti Tuan Guru Zaini Abdul Ghani. Mudah-mudahan kita di sana bersama beliau-beliau. Amin. Al-Fatihah. Ya kana budiya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alli baina qulubina ya Allah wa aslih dhana baina wa najina min adh-dhulumati ila an-nur. Wajallina al-faiza ma dhahara minha wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina. وتوب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارزقنا استقامه اللهم ارزقنا بزياده العلم والرزق والعباده اللهم ارزقنا زياره مكه والمدينه اللهم ارزقنا ذريه طيبه اللهم ارزقنا اهلا سكينه موده ورحمه اللهم ارزقنا بالف الف قوه اللهم ارزقنا بالف الف بركه اللهم ارزقنا بالف الف كرامه اللهم ارزقنا من اهل السنه والجماعه النهديه اللهم ارزقنا بحسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والله الموافق الى قوم طارق والعفو منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.